it's kinda cold. Kau dengar yang dong bilang, kalau sayang dan cinta seutuhnya hanya untuk kau. Dan coba sayang kau dengarkan apa yang saya bilang. Jujur cinta ini masih kau yang miliki. Kemari dolong, kau dengar dolong, mau kasih kemana rasa cinta ini. Sio sayang, jangan kau dengar, percaya tong akan bersama. Kemari dolong, kau dengar dolong, mau kasih kemana rasa cinta ini. Sio sayang, jangan kau dengar apa yang dong bilang. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pejamkan mata dan merenung sejenak. Jauh dalam hati cinta masih dalam benak. Sa untuk kau untuk sa, jangan kau ragu. Sa sayang kau sayang sa tetap bersatu. Masih dan lagi cinta untuk kau, jangan kau pergi, yeah. Pegang sa tangan, jangan lepaskan, follow kuatkan, yeah. Jangan kau dengar apa yang dong bilang, tunduk kepala lalu berdoa dan cukup dengarkan, percaya itu jangan. Lama sudah terjalani, begitu banyak yang torang lalui. Percaya sayang dan jangan berhenti, dengar sabilan dan simpan di hati. Kau yang terindah yang paling saya sayang, dan kau yang terakhir percaya saya bilang. Jangan dengar dong, percaya sa, hanya dengan kau saja yang saya bisa. Kau yang saya sayang, tanpa ada kau saya rasa terlalu lengkap. Kau dengar saya bilang, di sapu hati kau sudah saya rekam. Cukup kau dengarkan, hirau kau yang dong katakan. Sayang kau dengar apa yang saya sampaikan. Kau dengar dolong, mau kasih kemana rasa cinta ini. Sio sayang, jangan kau dengar, percaya tong akan bersama. Kemari dolong, kau dengar dolong, mau kasih kemana rasa cinta ini. Sio sayang, jangan kau dengar apa yang dong bilang, yeah, yeah. Hey sayang, jangan kau dengar apa yang dorang umbar. Semua itu terbenar, sapu cinta belum pudar. Masih kau sayang yang tetap saya gemar, dan masih dar kau setiap rasa yang terpancar. Jadi tolong dengar saja, tanggapi dong, dan kau percayalah saya, semua itu hanya omong kosong. Kan terada bukti saya ini setia saya. Please believe me, eh. Jangan pernah kau percaya, dong pun cerita semua tentang saya. Tutup telinga jika itu hanya bualan belaka. Karena dong, hanya merusak tong kuhubungan yang kokoh. Hanya sa dengan kau, hanya sa dengan kau, hey. Jangan sampai kau termakan, dong pun kata dan kau beranggapan. Sa seperti yang dong bicarakan, sa berbeda jangan kau isamakan. Cinta ini untuk koi, ey, hati ini cuma koi, ey, semuanya hanya koi, ey, separuh jiwa itu dolong, kau dengar dolong, mau kasih kemana rasa cinta ini. Sio sayang, jangan kau dengar, percaya tong akan bersama. Kemari dolong, kau dengar dolong, mau kasih kemana rasa cinta ini. Sio sayang, jangan kau dengar apa yang dong bilang.